وجب الشكر علينا ما دا لله دا. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya itu sering dimarahi orang. Ya cuma tidak di depan saya langsung. Saya dititipi kemarahan orang melalui teman, melalui siapa gitu. Bilang itu sama MH itu. Gara-gara dia bilang bahwa berguru langsung kepada Allah, itu membuat banyak anak-anak muda sesat. Ya saya, andaikan saya bisa ketemu sama beliau, saya akan minta maaf kalau apa yang saya omongkan itu membuat orang sesat. Dan saya akan berguru kepada dia tentang kesesatan. Karena saya harus tahu bentuk-bentuk kesesatan itu apa saja untuk bahan saya bertobat kepada Allah. Ntar kalau saya bilang, ya Allah, mohon maaf, mohon ampun bahwa omongan-omonganku sebagian itu ternyata menyesatkan anak-anak muda. Terus kalau Tuhan tanya gini, sing di winun, sesat piye, saya tidak bisa jawab kalau saya dikasih tahu. Mungkin dulu saya pernah 50 tahun atau 40 tahun yang lalu menulis, aku berguru kepadamu, mendengarkan batu, dan lain sebagainya itu. Saya kan cuma mengeksplorasi wa'allama adamal asma'a kullaha tuma'aratuhumal malaika atau allamal insana malam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang dia belum tahu. Mungkin langsung, mungkin melalui asisten-asistennya, yaitu para malaikat. Tapi kan jelas, alamal insana malam ya'lam. Lu apa bisa kita berguru langsung sama Allah? Nah, kalau kita itu tukang beca, terus sampai sore tidak ada yang naik. Tidak ada yang naik becak kita, sehingga kita bisa pulang dengan pendapatan untuk anak istri kita. Terus, kan kita butuh ilmu untuk mengatasi masalah itu. Kan jalannya bagi tukang becak itu kan ya bicara kepada Allah, ya Allah, niki sampai sonten kula kok mboten asal tumpangan, mboten asal wong sing numpak becak kula. Mbok sampean wurui yen apa kula kudu yo napa, kan boleh ngomong gitu. Apa terus becak gak payu terus melayu nang MUI, melayu ndolek kiai, terus melayu ndolek, kan gak bisa. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita banyak sekali momentum-momentum di mana kita mohon diajari oleh Allah. Bukan hanya minta, tapi butuh diajari untuk berlaku yang benar. Ihdinash shiratal mustaqim terus-menerus. Ihdinash shiratal mustaqim itu kan tidak hanya terus Allah menuntun secara langsung dan kita buta terhadap tuntunan itu. Nuntunnya mungkin melalui pengetahuan yang baru. Jadi berguru kepada Allah itu tidak berarti terus saya menganjurkan Anda tidak berguru kepada ulama, kiai, mursyid, ustadz dan sebagainya. Tidak. Ustadz sangat penting. Mursyid sangat penting. Kiai sangat penting. Ulama sangat penting. Tapi mereka bukan Allah. Mereka bukan Rasulullah. Dan mereka tidak bisa terus-menerus mengawal kita. Kita hanya ketemu mursyid mungkin seminggu sekali. Kita ketemu ustadz mungkin sebulan sekali. Kita ketemu kiai mungkin setengah tahun sekali, tiga bulan sekali. Mereka tidak terus-menerus mengawal kita. Yang terus-menerus berada di dalam hidup kita, mengawal kita, mengiringi kita, dan berjalan bersama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau sendirian, aku yang kedua, kata Allah. Kalau engkau berdua, aku yang ketiga. Kalau kau berempat, aku yang kelima. Allah selalu bersama kita. Dan kesadaran tentang Rasulullah juga selalu bersama kita. Jadi, mohon diakuilah hak-hak setiap orang untuk berada bersama Allah dan Rasulullah setiap detik. Karena yang lain tidak mungkin mengawal kita 24 jam sehari. Dan di dalam keberiringan dan kebersamaan kita dengan Allah dan Rasulullah itu, maksud enggak boleh kita minta diajari. Jadi saya mengatakan belajar langsung kepada Allah itu tidak berarti yang selain Allah kita negasikan. Kita belajar kepada siapa aja, jangankan kiai, Kepada maling pun kita belajar, kepada orang yang lebih bodoh pun kita belajar, kepada orang yang buruk pun kita belajar. Ilmu itu begitu luasnya, sehingga jangan menyangka orang pandai yang bisa mengajar orang bodoh. Bahkan orang bodoh itu mengandung ilmu-ilmu, tikungan-tikungan pengetahuan yang bisa melebihi orang-orang pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.